Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan bacaan kitab-kitab Al-Husul fi Sirat Rasul, pasal-pasal di dalam sirah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan saudara Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan pembahasan lewat sebutkan oleh beliau tentang nasab Nabi, demikian juga kelahiran Nabi, pertumbuhan Nabi SAW, kemudian juga ya menikahnya beliau dengan Khadijah, kemudian awal-awal turun wahyu kepada beliau, kemudian beliau berdakwah di Mekah, demikian juga beliau diusir dari kampung halamannya, ya demikian juga hijrah, demikian juga kemudian beliau hijrah ke Madinah membangun masjid. Demikian juga melawan peperangan-peperangan. Dan sekarang kita dalam pembahasan ya peperangan-peperangan Nabi SAW. Pada pertemuan terlewat disebutkan tentang Ghazwah Bani Nadir. Suku, salah satu suku dari Yahudi. Ada empat, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan bahwa Nabi SAW mengepung waktu itu mengepung Bani Nadir, kemudian mereka pun terusir setelah mereka berkhianat kepada Nabi SAW. Ya, ini mustahil. Kemudian berikutnya apa Fasrun, kita masuk pasal. Qala rahmatullahi ta'ala, berkata Ibnu Katsir rahmatullahi ta'ala, Ghazwatu Dzati Riqaq, perang Dzatu Riqaq. Jadi perselisihan sebelumnya kita sebutkan di sini, kapan terjadinya ini? Yang benar ulama alam ada dua kejadian Dzatu Riqaq ini. Yang pertama yang disebutkan di sini, ya, yaitu di Jumatil Awal tahun yang keempat Jumatil Ula. Kemudian yang kedua adalah setelah perang Khandaq. Ya, ini Syawal tahun yang kelima setelah itu. Untuk mengumumkan dalil-dalil yang ada. Dan itulah yang dibenarkan atau dirujukan oleh Ibnu Qayyim di Syadul Ma'ad. Itu mana Ibnu Katsir ini. Ya, demikian. Di sini disebutkan oleh beliau awal, yaitu bahwa itu terjadi di Jumatil Ula tahun yang keempat. Yang disebutkan bahwa dijuluki Dzatu Riqaq, disebutkan juga di sini, wa annahum kanu yalufuna ala arjulihim al-khiraqa lama nakibat. Itu. Yang ini bisa ditulis, sebab dinamakan Dzatu Riqaq, karena mereka itu yalufuna mengikat, memerban, bisa kita diperban di kaki-kaki mereka itu al-khiraqa dengan kain-kain. Dan dulu mereka dalam keadaan lemah, miskin, ya. Lama akibat ketika terjadi luka di kaki-kaki mereka itu. Dan disebutkan sangat panas waktu itu sehingga mereka apa? Mengikat kaki-kaki mereka itu yang telapak kakinya berarti ya dengan apa dengan kain-kain sehingga dijuluki Dzatu Riqaq itu. Semoga oleh beliau rahmatullah ala wa qala da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrun yatu ala alladziina qadal qurra ashaba bi'r mauna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kunut, berdoa kunut satu bulan penuh mendoakan kehancuran atas orang-orang yang membunuh para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran yang terjadi di ashab ini pemilik Bir Ma'unah, sumur Ma'unah. Ya waktu itu mereka dibantai para pembaca Al-Quran ini. Ya telah lewat bahasanya di Ba'thu Bir Ma'unah. Ya Maka kemudian Nabi pun mendoakan. Waktu itu beliau diajak oleh Abu Barok Amir bin Malik ini, dia tidak mau masuk Islam, tapi dia mengatakan bahwa untuk Nabi mengirim dai-dai ke tempat Najd, ahli Najd. Kemudian Nabi mengirim, ternyata sampai di sana dibantai. Ya. Maka di sebuah Ibn Qasir demikian. Sampai Ghazau Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Nabi melakukan qunut tadi, mendoakan kehancuran pada orang yang membunuh para sahabat Al-Qura ini, kemudian Nabi Ghazwa berperang, Ghazwata Dhatiriqa, perang Dhatiriqa ini. Wahia Ghazwatu Najd, yaitu Ghazwah Najd. Ya, setelah dibantai tadi, Nabi pun akhirnya mengirim pasukan ke arah ini, ke arah orang-orang yang membantai para sahabat Qura ini tadi, membantai Qura. Dan Najd itu ya sekarang daerah Riyadh, ibu kota Saudi Arabia, daerah itu Najd. Ya, maka Nabi pun mengirim pasukan ke arah tempat itu yang telah berkhianat itu. Fakharaja fi Jumadil Ula, maka Nabi pun keluar di Jumadil Ula min hadhi sanah, di tahun ini. Ya, ini pendapat yang menggabungkan. Ini perang yang pertama. Dhatiriqa yang kedua nanti setelah perang Khandaq. Ini yang pertama. Jumadil Ula min hadhi sanah Ar-Rabi'ah, di tahun ini, ya, tahun yang keempat. Yuridu Muharib wa Bani Sa'labah bin Sa'ad bin Qatafan, ingin mengejar, mengambil Muharib. Demikian juga Bani Sa'labah bin Sa'ad bin Qatafan, ya, yang tadi mereka itu berkhianat. Wastamala ala al-Madinah Abu Dzar al-Ghifari, Nabi menunjuk di Madinah, menggantikan beliau Abu Dzar al-Ghifari. Nabi ini sebutkan Taif, ya. Ibnu Qayyim menyebutkan di Zadul Ma'ad, ada yang mengatakan itu ada Abu Sumadah, itu insya Allah lebih benar. Karena Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ya, sungguhnya aku mengetahui engkau innaka dhaifun, engkau adalah lemah, jangan kamu mengurusi dua orang, jangan kamu menjadi pemimpin dua orang saja jangan, karena aku mengetahui wahai Abu Dzar, engkau orang yang lemah, kan itu. Dan di sini kan berarti tidak mungkin Nabi menunjuk Abu Dzar sebagai pemimpin. Sehingga ini ucapan bahwa Nabi menuju Abu Dzar di Madinah adalah salah. Yang benar wallahualam Utsman bin Affan. Fasara hatta balagha nahlan, maka Nabi pun berjalan sampai ya di suatu tempat, di situ ada nahl, ada pohon kurma. Balagha jam'an min Qatafan, maka Nabi pun bertemu dengan sekelompok dari orang Qatafan. Fatawaqafu, kemudian terjadi ya diam. Berhenti di situ. Walam yakun bainahum qital, tapi tidak terjadi di antara mereka itu perang. Ini Nabi menuju Najd tadi yang membantai sahabat-sahabat Qura ini, ternyata bertemu dengan siapa? Bertemu dengan orang Qatafan ini, orang-orang ini. Maka berhenti Nabi di situ dan tidak terjadi peperangan. Ila annahu shalla yaumaidin, hanya saja beliau salat di waktu itu, salat al-khauf, ya, salat khauf. Ya, salat kalau takut ada musuh. Bima dzakara Ibnu Ishaq wa ghairuhu min ahli syiar, min ahli syair. Yang sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq, ini dia ahli dalam hal apa? Dalam hal sirah. Dan selain dia dari ahlu sirah, ya. Saya mengatakan tidak ada salatnya, tidak dianggap ini. Bahkan disebutkan nanti ada sebab yang lain atau ada kejadian yang lain kemudian Nabi melakukan sholat khauf, bukan di sini. Waqtu sukila li annahu qad jaa bi riwayatin Syafi'i wa Ahmad wa Nasa'i, dan ini adalah suatu yang diperbincangkan, muskilah, masalah. Karena sungguhnya telah datang di dalam riwayat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Nasa'i, an Abi Sa'id dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, maka disebutkan ini adalah sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam habasul musyrikun yauma Khandaq. Nabi SAW beliau ditahan oleh orang musyrik di hari Khandaq, perang Khandaq. Ini menyebutkan bukan ini salat khauf itu disyariatkan. Bahkan ada hadis menyebutkan bahwa Nabi tertahan oleh orang ditahan oleh orang-orang musyrik di perang Khandaq. Ini bulan Syawal tahun yang kelima. Kalau ini kan tahun yang keempat. Al-Dhuhr wal Asr wal Maghrib wal Isya. Tertahan salat Dhuhr, salat Asar, salat Maghrib dan Isya. Fasallahunna jami'an, maka Nabi pun salat semuanya, ya kan? Itu masyhur itu. Sambil Umar pun bertanya, "Wahai Rasulullah, kita sudah sholat belum? Belum sholat asar itu. Akhirnya mereka sholat asar, setelah maghrib. Paham? Sholat asar setelah maghrib. Wadzalika qabla an nuzul sholatil khauf, dan itu adalah sebelum turunnya sholat khauf. Nah, belum ada sholat khauf, belum ada aturan sholat khauf ini di tahun yang kelima di bulan Syawal, kurang khordak, kurang azab ini belum ada. Berarti pendapat tadi kan salah. Jadi tidak ada sanadnya lagi. Kalau mereka mengatakan wa inna mana sanad sholatul khauf, sungguhnya turun syariat sholat khauf itu bi Usfan, di Usfan. Kama rawahu Abu Ayyas Az-Zurqi, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ayyas Az-Zurqi. Qala, beliau mengatakan, ya, dan sahih ini. Ya. Kunna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Usfan, di tempat daerah Usfan. Shalla bil dzuhur, Nabi kemudian salat dzuhur. Wal musyrikin, dan atas orang-orang musyrik yang ma'idin pada hari itu, ini orang-orang musyrik Quraisy. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid waktu itu masih bersama dengan orang-orang musyrik. Bakalu dia tahu, ya orang-orang musyrik tahu dia. Dan ini soal ini, laqad asabna minhum ghaflah, kita telah mendapatkan dari mereka kaum muslimin itu apa? Ghaflah, mereka lalai. Tsumma qalu, mereka mengatakan innalahum salatan, mereka itu punya salat. Ba'da hadhihi, setelah waktu ini, hiya habu ilaihim, salat itu lebih mereka cintai. Min amwalihim, dari harta-harta mereka. Wa abnahim, dari anak-anak mereka. Kan itu, salat itu adalah segala-galanya bagi kita, melebihi anak-anak kita, melebihi harta-harta kita. Dan mereka tahu orang kafir Quraisy tahu ini semua, ya. Panazalat, yakni suratul khauf, maka turunlah surat khauf ini, surat An-Nisa. Kan demikian. Jadi orang musyrik tahu, oh ini mereka nanti akan apa? Akan sholat, kita sikat aja ketika mereka sholat. Nah, demikian. Baina dzuhur wal asr, antara dzuhur dan asr. Masalla minal asr, kemudian Nabi pun sholat bersama dengan kami sholat asar. Fafarakna fariqaini, kami pun membagi menjadi dua kelompok, satu sholat, satu menghadapi musuh. Akhirnya ya orang musyrik, oh ternyata demikian. Wa taqala hadis, wa hadis akhrajahu Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Nasa'i. Kemudian Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i. Sholat di sini. Subhanallah.